Halo, halo, halo semua dengan para sahabat Koala Plus dimanapun Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih, ada Budian. Dan Budian ini merupakan orang yang awal-awal sekali nih merekrut saya untuk masuk di Koala. Jadi yang pasti pengalamannya luas banget. Dan kemudian juga kita bakalan banyak belajar. Oke, Budian, apa kabar Budian? Alhamdulillah, Pak Des. Apa kabar, Pak Des? Baik-baik. Budian, ini lagi banyak nih pertanyaan buat kita ya. Nah, nanti secara detail kita akan bahas nih buat teman-teman yang baru bergabung. Terus kemudian juga mungkin punya latar belakang yang belum tentu berkaitan dengan sales sama marketing. Jadi gimana nih rasanya kalau menghadapi penolakan gitu kan? Budian udah biasa nih makanan sehari-hari ya. Yang namanya ditolak sama diketawain udah biasa ya Budian ya. Udah biasa tuh Pak. Oke, Budian. Jadi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu dong. Budian boleh cerita nih nama lengkapnya, terus kemudian pengalaman sebelumnya itu di bidang apa sampai akhirnya bisa bergabung di Koala Plus itu gimana sih ceritanya? Ya, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Dian Anggraini. Saya basicnya sebelumnya memang bukan di asuransi ya. Saya pernah menjadi sekretaris direktur di salah satu perusahaan sekuritas saham. Dengan berjalannya waktu pada tahun 1998 ya, itu perusahaan saham mengalami penurunan. Jadi saya dimutasi ke perusahaan asuransi yang kebetulan broker insurance, tapi berbasis tradisional, konvensional ya, jadi tidak seperti saat ini insurtech berbasis teknologi. Pengalaman saya gabung di insurtech ini tahun 2020. Sebelumnya emang saya di broker asuransi, banyak sekali suka duka yang saya alami karena sebelumnya saya bukan ke marketing, saya sekretaris, dan saya menjadi marketing itu juga karena didorong sama direktur saya sendiri untuk saya bisa terjun ke dunia marketing seperti itu. Dan di lapangan saya juga banyak banget kendala-kendala yang saya hadapi seperti penolakan-penolakan dari nasabah karena penawaran-penawaran yang saya berikan itu tidak sesuai dengan kompetitor yang nasabah dapat dari asuransi atau broker yang lain seperti itu, Pak. Oke, nah kan biasanya nih orang-orang yang baru bergabung akan bilang, ya saya kan baru nih, kalau Mas Ades, kalau Budian mungkin udah biasa gitu ya. Yang mungkin teman-teman lupa, semua juga dulunya nggak biasa ya Budian ya. Nah sekarang kan gini, kita lagi nawarin nih. Biasanya kan kita nawarinnya ke teman-teman dekat, saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik gitu ya. Toto malah diketawain gitu ya. Ih, jualan asuransi, gitu ya. Terus, aduh gimana ya, ini kayaknya belum bisa deh dan lain-lain. Tapi ada unsur kayak ngetawain gitu ya. Itu gimana ya, kan orang biasanya rasanya kayak, aduh baru mencoba, udah diketawain kayaknya gimana gitu di hati. Dari pengalaman Budian gimana sih tuh ngadapin kayak gitu gitu? Orang tuh ngetawain tuh kenapa sih gitu? Itu pernah pengalaman pertama saya menawarkan asuransi life ya, karena saya 2011 resign dari broker insurance karena pengen coba di bidang lain, ternyata membuat saya balik lagi ke bidang asuransi lagi. Jadi, nah di asuransi life itu pertama saya pernah ditolak atau ditawakan sama saudara sendiri ya, bukan orang lain, malah saudara sendiri. Biasanya gitu. Iya, bukan orang lain, malah saudara saya sendiri. Nah, lu ngapain sih jualin asuransi, kata gitu. Emang lu ngapain orang mau mati, kata gitu. Oke. Okay. Aduh. Saya bilang yang enggak juga kali nyumpain orang mati, yang justru di sini saya menolong keluarga kamu dan anak-anak kamu, istri kamu, seperti itu sih yang saya jawab. Terus biasanya nih kita kan karena belum terbiasa ya, rasanya kan jelek gitu ya. Tapi sampai akhirnya terbiasa gitu, orang ketawa, ketawa aja bareng, ikut bareng ketawa gitu. Gimana tuh ceritanya? Ya pas saya dibilang seperti itu, saya mah ketawa-ketawa aja. Saya bilang, ya gak apa-apa, gue bilang gitu. Saat ini lu masih belum butuh, tapi nanti pada saat lu butuh, jangan lupa cari gua gitu. Dari aku ya, gitu. Lihat, terus ah nggak butuh asuransi saat ini, ya udah kalau nggak ada asuransi, nggak mau asuransi jiwa, yang lain deh kasih bisnisan ke aku gitu. Okay, ya kayak kendaraan seperti itu. Seperti itu sih aku tangkis. Iya jadi lama-lama terbiasa kali ya Mbak. Iya lama-lama sih terbiasa. Itu pengalaman pribadi aku waktu aku pertama kali terjun di live ya. Kalau di kerugian, karena kan di broker insurance emang aku handle-nya kerugian, mobil dan properti. Nah, kalau life emang benar-benar aku blank, nggak ngerti gitu. Nah, terus kemudian kan, tadi kan kita ngomong diketawain gitu ya. Kalau cuma diketawain, dia ketawa, terus habis itu, okay deh, boleh deh, itu nggak apa-apa ya. Nah, gimana kalau penolakan? Itu kan rasanya bukan gimana lagi gitu ya, tapi rasanya jelek banget gitu kan, bikin panas dingin gitu. Nah, bukan jelek lagi, langsung down aja sebenarnya. Iya, karena di awal-awal yang mungkin belum biasa ya, pertama kali melakukan ditolak gitu ya, nawarin lagi, ditolak lagi, nawarin lagi, ditolak kan makin lama makin down gitu kan. Ya misalnya. Tapi dengan penolakan seperti itu, terus dengan orang mencibir gitu istilah kata ya. Tapi balik lagi, gue kan di sini nggak ngemis-ngemis lah istilah kata minta duit atau gimana. Tapi kan di sini kita nyari kerjaan gitu, nyari orderan gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau dari saya mungkin ya mindset kita kan mau bantuin orang ya. Iya. Saya selalu bilang saya nggak jualan, saya nawarin situ mau. Silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu kan? Iya, seperti itu. Nah, saya juga nggak terlalu maksa juga sih sebenarnya. Kalau dia nggak mau ya udah, gitu. Nah, itu berarti yang namanya mindset of abundance ya, yang namanya pasar itu di mana-mana ada gitu. Kalau nggak sama kamu, yang lain juga ada gitu ya? Sama sih semuanya, seperti ngalamin juga yang kita alamin saat ini sih Pak. Kadang-kadang apa sih asuransi gitu-gitu haram gitu. Ya saya bilang haramnya di mana. Nah memang nggak mikir misalkan terjadi sesuatu, maaf ya, nggak usah jauh-jauh deh, kendaraan kamu kesenggol dikit aja kamu pasti marah. Gak usah kesenggol deh, misalkan tiba-tiba kamu lagi parkir keluar dari Indomaret, tiba-tiba mobil kamu gak ada, kamu akan shock, akan nangis kan. Nah seperti itu. Iya, ini baru aja kejadian teman saya, motornya hilang gitu kan. Nah, iya. Kalau gak ada asuransi gimana gitu kan. Seperti itu. Iya. Makanya saat ini emang dia belum butuh asuransi. Mungkin suatu waktu dia akan mencari kita gitu aja sih aku berpikirannya sih Pak. Iya. Misalnya gini kan, aduh mobil saya udah tua nih, udah 15 tahun, 20 tahun gitu. Atau ya telat nawarinnya, baru aja diasuransiin persis kemarin. Tuh gimana nih kita menghadapinya? Kalau aku bilang, ya udah Pak, tahun depan janji ya sama aku asuransinya, nanti aku bantu prosesnya, nanti aku cari backup yang bagus untuk kendaraan Bapak. Itu kejadian waktu tahun lalu, aku nawarin ke salah satu teman aku tahu dia punya aset banyak. Nah aku nekat ke sana minta waktu ketemu terus kita ngobrol basa-basi. Dian saat ini mau nawarin apa ya, kalau ibu nggak mau beli asuransi life yang lainnya bolehlah, aku bilang gitu. Apalagi di Kuala Plus ya, semua ada ya sekarang ya. Di depan mobil nganggur, asuransinya kapan? Aduh, itu asuransi masih lama Mbak Dian, nanti bulan November kata dia gitu. Oh bulan November, ya udah nanti perpanjangan November lewat aku ya. Okay. Ya udah ikut ingetin aja lagi. Di bulan sebulan sebelum jatuh tempo aku ingetin lagi, Mbak apa kabar? Baik, gini itu sebelum Mbak mobil asuransinya mau habis nih Mbak, ingat-ingat. Mbak Dian tuh inget banget ya Pak. Berarti ini ya, yang namanya penolakan hari ini itu sukses masa depan ya Mbak. Ya benar, saat ini ternyata dia masukin BMW seri baru karena dia mobil hadiah ulang tahun dia tahun kemarin. Nah terus saya gali lagi, Mbak ngomong-ngomong perusahaan kantor asuransi kesehatan karyawannya kemana? Oh udah dengan ini. Ya udah nanti kalau perpanjangan boleh dong lewat Dian. Siapa tahu aja nanti lebih baik daripada yang sebelumnya. Emang Dian bisa? Ya bisa lah kalau dikasih dicoba. Nah, dilala bener kan? Ya udah nanti bulan Desember asuransi kesehatan kantor habis. Nah awal Desember saya ingetin lagi, Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Dian, gitu-gitu. Terus setelah saya tanya, Mbak, asuransi kesehatan perusahaan lewat udah habis nih, Mbak. Boleh dong perpanjang lewat aku nih untuk tahun depannya. Oh, maaf, Dian, udah diperpanjang di asuransi yang lama. Oh, nggak lewat Dian nih, Mbak. Coba deh, Mbak, tahun ini lewat Dian. Nanti aja, Dian, next aja. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya udah dong, aku tutup telepon. Setelah itu, nggak lama kemudian, seminggu, dua minggu, tiba-tiba dia japri aku. Yan, boleh nggak minta tolong buatkan penawaran untuk asuransi kesehatan perusahaan? Lah, bukannya udah diperpanjang, Mbak? Enggak, perusahaan yang lama tidak nerima lagi renewal kita tahun ini. Oh ya udah, kirimin datanya, Mbak. Dari situ kan merupakan istilah kata itu tabungan kita kalau kita ditolak saat ini, tahun depan kan kita bisa nagih. Seperti itu sih, Pak, yang aku rasakan. Jadi salah satu hal yang paling penting memang adalah pencatatan ya. Iya. Begitu kita aku ditolak, catat. kita catat namanya, terus berakhirnya kapan. Iya. Dan ya kira-kira sebulan sebelumnya lah ya. Atau bulan sebelumnya, biasanya gimana, Mbak? Aku biasanya sebulan sebelumnya aku sapa-sapa dia. Nanya apa kabar gitu. Terus Mbak gak ada lagi nih yang mau diasuransiin gitu. Belum ada ya Dian gitu-gitu. Oh ya udah, mobil-mobil asuransi kapan nih? Gitu sih aku suka basi-basi gitu. Karena mereka orang tahu aku diasuransi gitu. Oke, jadi personal branding ya, bahwa kita itu di bidang asuransi juga harus diingetin terus ya ke orang-orang ya. Iya. Enggak ya, asal kata kitanya jangan lelah, jangan bosan aja kita menawarkan diri. Ya. Seperti itu. Apalagi pasang status, Pak. Itu wajib ya hukumnya ya. Iya, itu wajib banget status tuh. Itu benar-benar pasang status. Ditanya ini apa Yan? Gitu. Ya udah, sambil itu sambil jelasin. Dan ditambahkan aku juga rajin tuh kalau ada acara latihan, training-training tuh aku selalu ngikutin karena itu bagiku ilmu. Jadi kita bisa paham apa yang kita jual. Seperti itu sih. Enggak boleh bosan-bosan gitu ya. Mungkin berpikirnya apa sih zoom lagi gitu. Padahal kan sampai nek-nek, Pak, kalau saya bilang mah, tapi enggak apa-apa, itu modal kita. Karena kan aku istilah kata punya warung yang enggak ada bentuknya seperti itu. Ya karena investasi yang paling penting ini kan investasi leher ke atas kalau orang bilang ya. Iya betul. Nah, terus gini nih, ada lagi nih pertanyaan. Jadi kita lagi nawarin gitu ya. Ternyata ada pihak lain gitu kan nawarin juga gitu. Terus ini aduh gimana ya gitu kan. Saya tuh paling gampang perumpamaannya adalah kayak kita nih jualan nasi goreng gitu kan. Kita lagi nawarin nasi goreng, yang di sebelah nawarin juga nasi goreng gitu ya. Atau orang lagi jalan kita nawarin, kita punya gerobak nasi goreng, di sebelah kita juga ada gerobak nasi goreng yang lain gitu kan. Itu kan kita bersaing ya. Iya, betul. Kemudian untuk bisa menanggapinya, Pak, boleh aku lihat penawarannya dari asuransi yang Bapak dapat? Oh, boleh. Aku lihat, aku hitung-hitung. Nah, kalau ketemu titik kelemahannya, wah, pertama dari coverage-nya misalkan dia nggak ada masuk otores, nah terus nggak ada istilah kata itu mobil ya misalnya ya. Ya mobil misalkan ya nggak ada otores, terus nggak dimasukin lagi kayak KB insurance itu kan kelebihannya ada cover untuk mesinnya, kalau mesin masuk air itu kan bisa di cover. Water hammer kalau nggak salah ya. Okay. Atau apa itu pokoknya untuk penggantian mesin kali akibat terendam banjir. Nah, cuma ada di KB insurance. Nah, di asuransi lain nggak ada. Nah, itu kelebihan kita. Terus nah, karena di Koala kita tidak terikat sama hanya satu perusahaan asuransi. Banyak. Iya, banyak asuransi. Enaknya ikut insurtech seperti itu. Jadi kita bisa lihat-lihat term kondisi beberapa asuransi. Jadi kita lihat kelemahannya di sini gitu. Nah, terus aku lihat hitung preminya. Oh, diskonnya kecil nih. Nah, kan kita tahu nih kita udah punya modal berapa. Kalau kita punya modal 40, ya kita bisa kasih maksimal 25% lah ke nasabah gitu. Yeah. Nah, kita masih ada keep 15% seperti yeah. itu. Tapi kalau dari pesaing cuma dapat kasih diskonnya 10, nah kita naikin dan jadi tambahin diskon 5% seperti itu sih Pak gitu. Yeah. Terus paling nasabah kadang-kadang suka pengen ini ya, suka bawel juga. Dia kadang-kadang suka ngasih lempar lagi ke kompetitor. Nih gue dapat 15% nih dari teman gue, lu bisa gak nyamain? Nah tiba-tiba tawar-tawaran ya. Sama tawar-tawaran. Nah kita tantangin lagi. Ya udah deh, ini deh Pak, biar gak menawar-nawarkan kita kasih. Aku selalu bilang, ya udah yang dari OJK aku kasih semua deh. Nah langsung dia nggak berani nawar lagi di situ. Ya udah deh ngambil sama Budian seperti itu sih yang aku lakukan gitu. Ya. Dan mungkin yang banyak orang-orang lupa gitu ya, ya ini bukan cuma masalah penawaran aja ya, tapi pendekatan personal, cara kita menjelaskan. Iya betul, dengan harus pede dan harus yakin apa yang ditanya kita harus bisa jawab. Jadi jangan mundur ya. Iya betul. Maju seperti terus. Iya betul. Dan ya, ini, kayak waktu pernah dapat penawaran properti itu last minute, detik-detik terakhir sampai marketing insurtech itu kan saya udah bilang kita kalah, aku bilang gitu, ayo Bu bisa, Bu pasti Bu bisa, Budian pasti bisa, Budian. Nah sepanjang jalan saya mikir gimana caranya bisa dapet nih, mikir terus ya. Ya kreatif. Iya. sepanjang jalan menuju pulang itu saya mikir gimana ya caranya, pokoknya gue harus dapet. Ya udah dah, saya berhenti di Indomaret, terus saya telepon itu nasabah, saya bilang gini, ya udah dia ngasih misalkan premi 10 juta, terus kasih lebih, ya udah aku lebih deh 1 juta, kata gitu, gue bilang gitu, ini udah mentok nih, ini gitu. Terus. Ya udah, gitu. Wah nih kayaknya sampai tengah malam Budian nekat banget nih sampai telepon malam juga. Akhirnya ya udah ACC nih udah deal sama kamu Ian, kata gitu. Gitu aja sih, karena saya udah ditutup sama dia penawaran tapi sekekeh. Ya udah deh dengan dua nekat saya maju aja telepon lagi gitu. Dan salah satu hal yang sering dilupakan ya sama tim kita atau downline kita adalah kalau bingung jangan bingung sendiri ya. Iya ya, kan sama kita tanya-tanya. Gitu. Iya betul. Aku sharing gimana sih ini nggak bisa gitu selalu ya. Aku. Iya. Nah karena ini berkaitan dengan podcast gitu ya, saya juga biasanya meminta udah kalau diketik-ketik kan lama gitu ya, curhat aja pakai voice note kan panjang lebar tuh jadinya kan, kesulitannya apa, mungkin dia bingungnya di mana gitu ya, dan sejauh ini alhamdulillah ya dari tim saya kalau curhat pakai voice note gitu kan, udah gitu tinggal saya teruskan kan sama Budia, sama Pak Arif, sama Pak Gincu gitu kan, jelas gitu, kalau ketik-ketik kan maksudnya apa. Kadang-kadang kan kita juga gak terlalu pinter ya ngetik dengan urutan yang jelas gitu kan. Nah terus kemudian ya kalau misalnya tipsnya nih dari Budian mengenai pendekatan pribadi gitu ya. Itu apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Ya apakah sering-sering menegur, mungkin punya catatan selamat ulang tahun atau apa tuh. Budian pasti lebih banyak nih pengalamannya daripada saya. Jujur saya pendekatannya biasa-biasa aja sih Pak. Cuma kalau dia buat status, kadang-kadang saya sapa, wah ini bagus, ini, seperti itu. Nah terus nanya kabarnya. Seperti itu sih Pak. Terus kadang-kadang lagi sibuk gak, minta waktu dong ketemu. Misalkan nggak dikasih, ya udah. Oh ya udah next. Udah nggak usah diambil. Aku pikir oh nggak bisa ketemu minggu ini, nggak bisa minggu ke depan. Ya aku anggap itu belum rezeki atau aku emang belum dikasih untuk ketemu dia. Seperti itu sih positif aja sih Pak selalu pikiran saya. Ya sebenarnya normal-normal aja ya gitu kan. Iya. Yang penting kita menjadi pribadi yang ramah. Iya. Kemudian sering. Karena apa yang kita pikirkan positif pasti akan datangnya positif gitu. Betul. Jadi ini perjuangan kita ya untuk melawan pemikiran-pemikiran negatif ya seperti tadi ditertawakan, ditertawakan gitu ya. Itu kita buang jauh-jauh deh Pak seperti itu. Iya. Nah makanya sering-sering ngumpul di Zoom, saling berbagi, mendengarkan kisah-kisah dari teman-teman yang lain itu penting ya. Itu sharing-sharing penting banget itu. Jadi kita tahu kelemahan kita di lapangan apa, nanti biar ada yang ngasih masukan seperti itu sih Pak. Iya. Nah ini terakhir nih kan, memang kalau di grup yang saya kelola gitu ya, sebagai orang teknologi, terutama memang spesialisasi IT ini kan banyak nih saya develop ya. Konten-konten, terus kemudian chatbot ya. Mesin AI yang bisa diajak ngobrol, bahkan bisa dari di chatting sampai benar-benar diajak ngobrol gitu, kayak manusia. Yeah. Nah, gimana nih kan Bu Dian juga udah banyak pengalaman ya ngelihat yang lain ya di grup lain atau yang di luar Koala Plus. Ini kan sesuatu yang inovatif nih. Kalau menurut Bu Dian gimana nih peluangnya? Kalau menurut aku insurtech ini bagus ya peluangnya, dalam arti kita nggak usah repot-repot untuk mencari asuransi mana yang bagus ya, asuransi mana yang bagus. Kalau aku berpikir gini, jujur ya, emang kita saat ini butuh cuan ya. Jadi aku berpikir mana yang dapat komisinya besar ya, aku bilang gitu. Nah, di situ aku masukin dah, oh ini misalkan Simas yang besar saat ini komisinya sampai 40-45%. Nah, aku pilih Simas, terus nanti kalau nasabah tanya, ini bagus gak sih kemudian Simas? Aku selalu jawab, insya Allah bagus Pak. Pokoknya Bapak klaimnya selalu lewat aku ya. Jangan langsung ke asuransinya, nanti bermasalah. Sebaiknya lewat aku. Nah, kalau ada gak bengkel di daerah Jakarta Barat? Kemudian ada berapa titik lokasi bengkel daerah Jakarta Barat? Misalkan seperti itu. Nah, jadi saya minta list bengkelnya. Boleh dong share bengkel ini sih Mas. Nah, aku cariin tuh. Nih daerah Jakarta Barat. Nih, nah aku kirim ke nasabah. Nah, kadang-kadang nasabah, oh aman. Ya udah deh Budian, menurut Budian oke, ya saya masuk. Seperti itu sih yang biasa saya lakukan kepada nasabah. Iya. Dan itu juga kan kita juga ada tim support ya untuk grup kita dari Koala Plus. Jadi kalau ada apa-apa, kita tinggal tanya di grup, kita nanti akan disiapkan informasinya. Iya, gitu. Betul. Kadang saya dapat usia kendaraan tua misalkan 2012, 2013. Nah, itu baru saya tanya-tanya, kalau usia tua ini bagusnya masuk asuransi mana ya yang enggak repot, aku bilang gitu. Enggak repot pada saat proses penutupannya dan enggak repot pada saat proses klaimnya. Nah, nanti dari pihak insurtech-nya akan ngasih referensi, Bu masuk sini Bu, Bu masuk sini Bu. Oh ya udah. Nah, terus kalau misalkan Pak ini ada mobil ini di aplikasi nggak ada, nggak keterima, bisa nggak dibantu agar dapat backup asuransi? Ya udah, dibantu sama pihak insurtech-nya, nanti dicariin secara manual dengan mereka. Nah, nanti setelah itu mereka ngasih konfirmasi, ini Bu ada mau backup mobil Ibu. Seperti itu sih yang saat ini saya jalanin. Jadi benar-benar pada ikut insurtech ini membantu banget buat saya. Seperti itu. Beda waktu saya kerja di broker asuransi yang konvensional, itu saya mesti nyari sendiri gitu. Semuanya juga manual gitu ya. Iya, betul, betul. Jadi kalau juga sampai ada teman-teman yang lama mesti datang ke kantornya gitu kan? Iya, betul, betul. Terus ini udah benar-benar oke banget insurtech ini, Pak. Iya. Memudahkan banget. Oke. Dian, ini makasih banget loh udah sharing pengalaman. Sama-sama, Pak. Dan harapannya kita akan ada lagi nih hal-hal seperti ini dari berbagai teman ya, terutama senior-senior kita nih seperti Bu Dian, Pak Arif, Ince gitu ya. Intinya jangan malu aja untuk bertanya di grup, Pak. Betul banget. Oke. Jadi untuk teman-teman semua dari Koala Plus, tadi udah denger ya penjelasan seru banget. Bagaimana menghadapi penolakan, diketawain yang semuanya mak jelek gitu ya. Dan kalau misalnya kita bisa menjalankan dengan pikiran positif ya, seperti yang Dian tadi katakan ya, mudah-mudahan kesuksesan ada di tangan kita gitu ya. Ya betul. Apalagi dari sisi teknologi sekarang kan kita ada teknologi dari insurtech sendiri, ada AI, ada status yang udah disiapkan, konten-konten semua udah disiapkan, tinggal pakai. Jadi nggak usah ragu ya. Dan terutama untuk mengingat tuh, ternyata dari pengalaman Bu Dian tuh naruh status tiap hari itu penting ya Bu Dian. Penting banget itu, jam 6 aku selalu ganti status. Aku yang lama aku delete-delete, terus aku ganti yang baru-baru. Seperti itu aja sih. Pengulangan-pengulangan aja sih tiap hari. Oke. Di kita lagi disiapin nih Bu. Pokoknya untuk sebulan itu semua statusnya ada. Bahkan kalau mau sehari berapa kali juga disiapin nih semua sama kita. Iya. Pokoknya itu penting banget ya, status WA, status Facebook itu aku selalu ganti, walaupun diulang-ulang lagi seperti itu. Siap. Oke, Bu Dian, terima kasih. Sama-sama, Pak Des. Pokoknya nanti kalau ada kesempatan lain akan diundang. Dan teman-teman semua, para sahabat Koala Plus di sini, ya jangan ragu-ragu, karena sebenarnya pertanyaan hari ini itu dibuat atas pertanyaan yang ditanyain. Jadi Mas Ades nih gimana? Mas Ades gimana? Langsung baperan ya kalau jadi marketing ya. Iya, saya langsung bilang, "Bu, bantuin saya. Ayo kita bikin podcast nih, daftar pertanyaannya." Nah, langsung siap untuk dijawab buat teman-teman yang semuanya di grup kita. Oke, dengan ini kita akhiri podcast kita kali ini dan semoga kita berjumpa di saat mendatang. Terima kasih, Bu Dian. Pak Ades, selamat malam. Nah,